korupsi, korupsi, korupsi. Ya, di mana-mana semakin merebak, terbuka dan kita terkejut karena lebih dari apa yang bisa kita duga. Maklum, seringkali kita tak peduli dengan apa yang terjadi, hanya berkomentar jika sudah terlambat. Dan itulah gaya hidup kita yang seringkali salah, mengakibatkan kekacauan merajalela. Korupsi seperti tiada henti, yang ditangkap hanya menunggu gilir ganti posisi. Ah, itu mengerikan. Korupsi haruslah dipahami sebagai tanda benci kepada Indonesia tercinta. Ya, kalau dia mencintai Indonesia, tentu dia tak korupsi, menggerogoti sendi-sendi kehidupan bersama, melululantakkan kehidupan, menghancurkan masa depan, di mana anak cucu kita sedang mengayunkan langkah menuju ke sana. Korupsi meletakkan bom waktu yang mengerikan, menelan korban dan sangat menyakitkan, memiskinkan. Siapapun yang korupsi, ingat, mereka benci kepada Indonesia tercinta. Kalau Anda cinta pada Indonesia, jangan korupsi. Kalau Anda korupsi, jangan bilang cinta Indonesia. Perbuatan jahat menjadi tanda tak terbantah. Tanda menjadi penting untuk meletakkan seseorang, siapa sesungguhnya dia. Bagaikan KTP, itulah tanda perilaku yang terpatri dan bisa dibaca oleh semua anak negeri. Jangan pernah korupsi kalau memang Anda cinta Indonesia. Tapi kalau memang kau benci, korupsilah. Maka aku tahu engkau adalah musuh bangsa. Semoga para koruptor mengerti dan memahaminya. Kalaupun kau tahu salah, kembalilah ke jalan semestinya. Cintai Indonesia kita. Bersama saya, Bigman Sirait.